الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيكن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. Kata sabda Nabi Shalih hafizahullah ta'ala, wabil qadar, dan kepada arah takdir, awal amrul ladhi qadahullahu wa hakama bihi minal umur, yaitu perkara yang Allah telah tetapkan, ya telah Allah hukumi dari perkara-perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Al-Maqdur ay as-sadir an Rabbil Alamin, yang datang, yang muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala ketetapannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya, menetapkannya. Ayqin ilam ilman jaziman, ketahuilah dengan ilmu yang mantap. La riba fihi, ya tidak ada keraguan padanya. Wala syakka la ya'tari, dan tidak ada keraguan yang mendatanginya. Fa'innahu ayil ayqan bil qadar al maqdur waliman bihi, karena meyakini takdir yang telah ditetapkan dan mengimaninya, adalah di'ama aqdiddin ay imaduddin, adalah tiang agama. Alladhi yambani alaih, yang agama dibangun di atasnya. Waruknun min arkanidin, termasuk satu rukun dari agama ini. Ya, rukun min arkanil iman adalah iman bil qadar. Wadin afiyahu, yani wadin hadithul Islam, yang malah adalah agama Islam, adalah agama yang wasi'. La harja fih, yang tidak ada kesulitan padanya, kesusahan padanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal qadaru inda salaf, qadar itu menurut salafun as-salih, ma sabaka bihil ilmu wajar bihil qalamu, adalah apa yang telah lalu ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui segala yang akan terjadi. Wajar bihil qalam, dan telah ditulis oleh al-qalam, ma huwa kainun ilal abad, apa yang akan terjadi sampai nanti. Wa annahu sallallahu azza wa jalla, wa bi Allah azza wa jalla, qaddara maqadir halaiq, telah menakdirkan takdir semua makhluk. Wa ma yakulu min asya, dan apa yang akan terjadi dari semua perkara, telah Allah takdirkan. Qabla an takuna, sebelum mereka semua ada, telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katabaha fi lawhil mahfuz, dan Allah catat di lawhil mahfuz. Qabla an yahluqa as-samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi hamsina alf am, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Allah telah mencatat itu semua di lawhil mahfuz. Wa alima ta'ala, tahu annaha sataqa'u, itu semua akan terjadi, fi waqatil ma'lumatin indah, di waktu-waktu yang telah maklum diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala sifat makhsusatin, dan sifat-sifat yang makhsusah, yang khusus yang Allah tahu. Fahiyya taqa'u hasaba maqaddaraha, maka semuanya terjadi sesuai dengan Allah, apa yang Allah takdirkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil qadar ala darajatain. Iman kepada takdir itu ada dua derajat, dan masing-masing derajat mencakup dua perkara. Ihdahuma, derajat yang pertama, al-iman bi anna Allah ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'lamuhu ma ya'maluhu al-ibad. Itu salah cetak. Ma ya'maluhu al-ibad min khairin wa syarrin wa ta'atin wa ma'siyatin qabla khalqihim. Allah telah tahu apa yang dilakukan hamba-hambanya dari kebaikan dan kejelekan, dari ketaatan dan maksiat sebelum Allah ciptakan mereka. Waman huwa minhum min ahli jannah, min ahli nar. Siapa di antara mereka yang min ahli jannah yang akan masuk surga, wa min ahli nar, dan siapa di antara mereka yang masuk neraka akan termasuk ahli nar. Ini derajat atau poin pertama dari derajat yang pertama, yaitu al-ilmu. Yang kedua, waliman bi anna Allah ta'ala kataba dzalika wa ahsa wa na'mal ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Ini juga salah cetak. Dan beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya, dan bahwasanya amal-amal ibad hamba-hamba Allah itu akan berlangsung terjadi sesuai dengan apa yang telah lalu dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Ini derajat yang pertama, itu memuat dua perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, dan yang kedua adalah al-kitabah. Allah mengilmui semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, iya, min khairin wa syarr wa ta'ah wa ma'siyah, dan Allah tahu siapa mereka yang ahli nar dan siapa yang mereka dari ahli jannah. Yang kedua, Allah telah mencatatnya semuanya di dalam lauhul mahfuz. Al-thaniyah, derajat yang kedua juga mengandung dua poin. Poin pertama adalah iman bi anna Allah ta'ala khalaqa af'al ibad kullaha. Allah yang telah menciptakan semua perbuatan-perbuatan hamba semuanya, min al-kufri wal iman wa ta'ah wa al-isyan, semuanya dalam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amadun. Allah yang telah menciptakan kalian, apa yang Allah kalian lakukan. Yang ketiga adalah wal iman, yang kedua adalah wal iman bi anna Allah sya'aha minhum. Allah yang telah berkehendak semua yang mereka lakukan adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa yasha'allah rabbul alamin. Kesimpulan yang sering kita baca, ya, kata para ulama kita, iman bil qadar itu mencakup empat martabat. Yang pertama adalah martabah al-ilmi, meyakini semua yang akan terjadi itu diilmui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diingkari oleh gulatul qadariyah, sehingga mereka gulatul qadariyah dikafirkan oleh para ulama kita. Kata Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala, nadhiruhum bil ilmi. Ya, debat mereka untuk mengakui ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in jahadu bihi kafaru. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, Allah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya, maka lihat mereka telah kafir. Wa'in aqarru bihi khusimu. Kalau mereka telah mengakui akan adanya ilmu Allah, maka mereka berarti telah kalah. Nah, mereka-mereka ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Ya, katakanlah kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Waladhi nafsu ibni Umar biyadih, law anfaqa ahaduhum misla uhudin dahaban ma qabilahullahu hatta yu'minu bil qadar. Nah, bersumpah bahwa mereka tidak akan diterima infaknya, walaupun infak segunung Uhud emas, ya, ini menunjukkan mereka adalah kafir. Mereka yang mengingkari ilmu Allah yang menyatakan innal amra unuf, itu qudratul qadariyah, dan mereka adalah kufar. Yang kedua, martabat kedua adalah al-kitabah, meyakini bahwasanya semuanya telah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Martabat yang ketiga adalah al-masyiah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu semuanya dengan masyiatullah, tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-halq. Iya, semuanya hamba Allah dan amal mereka adalah makhluk Allah. Dan ini yang diingkari oleh al-qadariyah juga, nufatul qadar. Mereka menetapkan ilmu Allah tapi menafikan yang keempat ini. Iya, maka mereka ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka bukan kufar, laisu bi kufar walakinnahum mubtadi'atun dullal. Mereka mengingkari martabat yang keempat, bahwasanya hamba Allah dan perbuatan mereka adalah makhluk Allah, ini mubtadi'atun dullal, para mubtadi' yang sesat. Qala rahimahullahu ta'ala, wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran walal khawta wal mizana innaka tunsahu. Berikutnya adalah terkait dengan al-iman kepada malaikat munkar dan nakir, iman kepada al-khawta telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mizan, timbangan di yaumil qiyamah. Iya, jangan kau ingkari dengan kebodohan nakir wa munkar, artinya malaikat munkar dan nakir, wal haud yakni telaga, wal mizan yakni timbangan, innaka tunsah, yang kau sedang dinasihati. Qala rahimahullah, berkata sabda Ibnu Shalfik hafizahullahu taala, wala tunkiran jahlan, iya, wa qillata ilmin, jangan engkau ingkari dengan kebodohan, dengan kekurangan ilmu. Al malakaini al musammayaini nakir munkar, jangan kau ingkari dua malaikat yang dinamai dengan munkar dan nakir. Wa huma al malakani ladzani yanzilani ala al mayyit fi qabri. Itu dua malaikat yang turun, yang datang kepada satu mayit fi qabri. Yas'alanihi an rabbihi wa mu'taqadihi, yang akan bertanya kepada si mayit tentang Allah, tentang Rabbnya, tentang keyakinannya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kubira aw dufina ahadukum atahu malakani ahdaran yazraqan ahaduhuma munkar wal akhar nakir. Qala, faliman bidzalika wajibun syar'an, iman akan adanya malaikat munkar dan nakir adalah wajib dalam syarat Allah Subhanahu wa taala, ditsubutihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhbar, dalam beberapa berita riwayat, yablughu majmu'uha mablagha al-mutawatir, sehingga derajat hadis tentang munkar dan nakir sampai ke dalam derajat mutawatir. Qala, Waqad sunbita dhalika wasudilla alaihi biqaulihi ta'ala, dan juga telah diambil sinbat, dijadikan dalil untuk masalah ini dengan firman Allah ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli thabit bil hayati dunya wa bil akhirah wa yadhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Wa akhraja asyaykhan min hadith al-Bara bin Azib, yang sebelumnya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sesi penguburan, iya, beliau berkata kepada para hadirin yang hadir menguburkan jenazah para sahabatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al. Iya, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang sedang dikubur, iya, dan mintalah untuknya as-sahabat, karena dia akan ditanya. Akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Wa akhraja syaikhan, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan min hadis Bara bin Azib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, fi qalihi ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit al-ayah nazalat fi adzabil qabr. Ini terkait dengan turun terkait dengan azab kubur. Abi sahihain min hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala, innal abda idza wudi'a fi qabri seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya. Wa tawalan washabu, dan sahabat-sahabatnya yang menguburkan dia berpulang. Innahu la yasma'u qara'ani alihim, sungguh si jenazah yang berdiri di kubur ini mendengar ya suara sendal-sendal mereka, teman-teman yang mau pulang dari penguburan. Ketika itu atahu malakan, datang dua malaikat. Wa yuqidanihi, mendudukannya. Wa yaqulun, berkata, ma kunta taqulu bi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa mal mu'min, pun seorang mukmin, kalau si jenazah ini seorang mukmin, fa yaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa yuqalu lah, maka dikatakan kepada dia, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu di neraka ini. Faqad abdalakallahu ma'adan minal jannah, tempatmu yang tadinya ada tempat di neraka ini telah Allah ganti dengan suatu tempat di sorga. Qala fayaraha jami'an, iya, maka mereka pun melihatnya semua. Al-Hadith ini dalil di antara dalil bahwasanya al-jannah wa nar itu qad khuliqat al-an, telah ada sekarang, telah ciptakan sekarang. Ini bantahan di antara bantahan buat mereka Mu'tazilah yang menyatakan diciptakan surga dan ada neraka sekarang itu adalah abad, sia-sia. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka. Iya, surga wa'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang bertakwa. Neraka wa'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang kafir. Di antara iya hikmahnya ini, seorang yang dikubur ketika ditanya di alam kuburnya telah melihat ya neraka dan sorga. Orang beriman dikatakan Allah telah ganti tempatmu dan neraka itu dengan ya tempat di sorga. Dia melihat dua-duanya, maq'adain, yakni maq'ad fil nar dan maq'ad fil jannah. Rawa al-hadith, rawa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi atahu munkar wa nakir, datang kepada dia munkar dan nakir. A'yunuhuma, mata keduanya mislu kuduri nuhas, iya, wa nyabuhuma misl suasil bakar, mata-mata seperti periuk dari apa namanya logam, dari sejenis logam. Kemudian gigi keduanya seperti suasil bakar, yakni kurunuhuma, seperti tanduk al-bakar. Waswatuhuma, adapun suara kedua yang misal ra'ad al-qasih, seperti guntur yang keras suaranya. Wala tunkiran ayadhan jahlan wa'inadan wasafan wa'ilhadan al-khawd, juga jangan kamu ingkari dengan kebodohan, dengan menentang iya, dengan kesesatan al-khawd ay khawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu haqqun thabitun, karena haud Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hak sabit adanya, bijma'i ahlul haq, berdasarkan ijma ahlul haq. Qala ta'ala inna a'tainaka al-kautsar wa bi sunnah ma huwa masyhurun bal mutawatir, juga dalam hadis sampai derajat mutawatir tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajatnya sampai derajat mutawatir. Wa qad warada dzikrul haud, telah warid penyebutan tentang masalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi, min riwayah bid'atan bid'ah khamsin sahabiyan, 50 sekian, bid'ah itu bilangan 3-9, iya 50 sekian sahabat yang meriwayatkan tentang haudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara 50 orang sekian ini adalah al-khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang masalah haud. Wa hufadus sahabah al-mukthirun wa ghairuhum, dan para hufad para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang selain mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ja'at awsafuh bi sunnah, dan telah warid sifat-sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, dalam hadis, bi annahu abyad minal laban, lebih putih, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa atyab minal misik, dan lebih wangi daripada misik. Wa qawabuhu akthar min adadi jumis sama. Iya. Akwabnya, kubnya, cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Man syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, lam yadhma ba'dahu abadan, tidak akan terasa haus lagi setelahnya. Wa nahudun azim, muttasi'un kabir, jiddan. Iya, itu adalah telaga yang besar, yang sangat luas sekali. Kama baina Shana wal Madinah. Iya, seperti jarak antara Shana dengan Madinah. Wa kama baina Ilah wa Makkah. Wa qad akhraja asy-syaikhan wa ghairuhuma min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masyata syahrin, telagaku itu luasnya, panjang lebarnya perjalanan satu bulan. Yang menunjukkan luasnya, panjangnya, lebarnya. Ma'uhu awyad min al-laban, air telaga tersebut lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab min al-misik, dan wanginya lebih wangi daripada misik. Wa kizanuhu ka nujumis sama, iya, bejana-bejananya di situ seperti nujumis sama. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, iya, di sini dengan lafaz ka nujumis sama, artinya seperti bintang di langit dari sisi jumlah dan indahnya. Iya. Nujum, iya, bercahaya. Di sini disebut dengan hanya jumlah, tapi ka nujumis sama dari sisi jumlah dan juga bentuknya, indahnya. Man syariba minhu la yadhma abadan, barang siapa yang minum darinya maka tidak akan haus selamanya. Hadis sahih Bukhari, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannah, ketika aku berjalan di surga, id ana binahrin, ternyata aku mendapati sungai, hafatahu, ya, sisi-sisinya kubab lu'du al-mujawwaf. Qultu ma hadha ya Jibril, qala hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuk, ini adalah kautsar yang diberikan Rabbmu kepadamu. Qala fadarabal malik biyadihi, iya, maka malaikat pun memukulkan tangannya ketika itu. Fayatinuhu, ternyata tanahnya itu lemisik, asfar. Qala wala tunkir jahlan ina wa inadan mul mizan, dan juga jangan kamu ingkari dengan kebodohan penentangan al mizan, timbangan yang akan di hari yang ada di hari kiamat nanti. Allati tuzanu bukhul hasanat wa sayiat, akan ditimbang di sana kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Li'annahu haqqun thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma' ahli haq, karena mizan juga adalah satu perkara yang telah thabit, telah ada, dipastikan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' ahli haq. Amal kita berdasarkan Al-Qur'an, qawlu ta'ala di antara firman Allah, wa nada'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min hardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa mizan lau lisan wa kafatan, memiliki lisan, lidah, wa kafatan, dan dua anak timbangan. Tuzan bihi sahiful amal, ditimbang di situ sahiful amal. Wa akhraja asy-syaikhan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti ar-rajulul 'adzim, sungguh akan datang satu orang yang besar, yang samin, yang gemuk, yang melkiyamah di hari kiamat nanti. La yazinu indallah janah ba'udatin, tapi ketika ditimbang di mizan, ya, beratnya dia tidak seberat sayap nyamuk pun, ya, karena jeleknya dia, jeleknya amal dia. Thumma qara'a falanukimu lahum yamal kiamati wazna. Qala qawduhu inna khatun sah ayyul mustami' linadzmi, engkau ini sedang dinasihati, ya, wahai pendengar nazamku, bait-bait syairku. Wa nasihatu kalimatun yu'abbar biha an jumlatin, ya, nasihat adalah satu kata atau kalimat-kalimat, kata-kata yang diungkapkan dengannya, an jumlatin hiya iradatul khair lil masuh, ya, yang intinya adalah keinginan, menginginkan kebaikan untuk yang sedang nasihati. Sawa'un nasal maru nafsah au ghairah, apakah seorang, ya, menasihati dirinya atau orang lain, yang dimaksud dengan nasihat itu, nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk orang yang sedang dinasihati. Maka innaka tunsah, karena an-nadhi menginginkan kebaikan untuk kita semua, maka boleh menasihati agar beriman kepada adanya mungkar dan nakir, adanya talaga rasul, dan adanya timbangan nanti di yaumil qiyamah. Namallahu alam. Assalamualaikum.